الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengar kata sambutan dari Bapak Camat Merbau yang hal ini disampaikan oleh Bapak Wan Abdul Malik SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wa islam wa hiya azhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita sama-sama dapat mendengar ceramah yang sengaja didatangkan oleh Pemda bekerjasama dengan KESRA Kabupaten Kepulauan Manti. Minta tolong kepada Ustaz nanti untuk menyampaikan tausiahnya sehingga masyarakat kami dijauhi daripada narkoba. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu sekali lagi kepada masyarakat kami yang hadir pada hari ini, marilah kita sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan yaitu Bapak Ustaz Haji Abdul Somad. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Merbau, Bapak Wan Abdul Malik SPD. Nama saya dengan nama beliau beda tipis saja. Beliau Abdul Malik, saya Abdul Somad. Nama yang paling bagus adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah, Abdul Rahman Abdul Ghafur, Abdul Rahman, Abdul Wahab, termasuklah Abdul Malik dan Abdul Somad. Malam ini kita juga bersama dengan tokoh masyarakat Meranti, Bapak Haji Masrul Kasmi, Ustadz Al-Mukarram Ustadz Fauzi. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, kemudian Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Merbau. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, adik-adik KKN peserta mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Riau, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah semua kita ini hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Camat minta saya tolong Ustaz jelaskan dulu tentang sekolah Ustaz, karena banyak juga orang yang tak yakin saya ini Ustaz. Nama saya Abdul Somad, tamat sekolah dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Kemudian melanjutkan sekolah S1 ke Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian sesudah itu saya pindah S2 ke Kerajaan Maroko. S2 saya di Maroko. Banyak jamaah bertanya, Pak Ustaz dari mana? Maroko. Dekat Maroko itu dari Merauke, Pak Ustaz. Tak ada hubungan Merauke sama Maroko. Maroko itu letaknya Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Dekat dari Spanyol. Kenapa Ustaz Lau jauh betul sekolah? Banyak orang bertanya, kenapa tak di Pekanbaru saja? Kenapa mesti jauh-jauh ke sana, ke Afrika Utara? Di Pekanbaru S2 satu semester 7 juta. Ujian tertutup 10. Ujian terbuka 15. Buka tutup 25. Tak ada duit. Maka saya cari sekolah jauh. Di sana gratis. Asrama gratis. Tiket gratis. Sekarang saya ditanya lagi, Ustaz kenapa tak S3? Belum dapat yang gratis. Alhamdulillah, kami petang tadi sampai disambut oleh Pak Camat. Sambutan pertama donat, masuk 6 biji, tertidur. Solat maghrib, selesai solat maghrib, macam-macam makanan, sampai bingung mau menghabiskannya. Sampai saya katakan ke rombongan kami, Pak Lukman Sam, Pak, saya merasa tenanglah di Belitung ini. Suasananya sejuk, masyarakatnya menegur kita kalau lewat, kemudian pula enak. Betul kata Pak Ustaz, mungkin kalau lama saya di sini mungkin balik bisa gemuk. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, malam ini perjalanan terakhir kami, rombongan yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Fauzi. Pertama sampai di Meranti, saya dibawa beliau langsung ke tempat paling ujung, Sokok. Lalu kemudian beliau bawa saya mutar-mutar ke Sungai Cina. Lalu dibawa lagi ke Sungai Tohor. Lalu kemudian mutar-mutar, saking banyaknya saya pun payah mengingat nama-nama ini. Dijamu pula makan oleh Pak Wakil Bupati. Ikannya parang, sayurnya paku, nasinya gobak. Luar biasa, macam-macam dikasih makan ciput. Pokoknya perjalanan ini luar biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah malam ini, karena yang biasa-biasanya sebelum ini di masjid semua, ini disambut di tenda biru, macam orang pesta nikah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya sudah dilaksanakan. Tarawih 30 malam sudah, witir 30 malam sudah, iktikaf 10 malam sudah, salat Idul Fitri sudah, membayar zakat fitrah sudah, takbiran sudah ibarat pokok kayu, batangnya sudah tumbuh, daunnya subur, buahnya manis, pokoknya indah. Tapi jangan lupa, ada hama yang akan ulat-ulat memakan daun yang hijau. Ini malam ini kita tak bahas tarawih, kita tak bahas witir. Yang kita bahas adalah ulat-ulat yang akan merusak tanaman yang cantik tadi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pulang, ada yang bertanya, apa acara tadi? Acara Tabligh Akbar. Siapa penceramahnya? Mengingat nama saya mudah saja, karena ada dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa yang diceramahkan Ustaz itu? Ulat. Berapa ulat yang merusak pokok kayu tadi? Banyak. Tapi malam ini saya ringkas, ada 5 ulat yang merusak pokok kayu yang sudah cantik, rindang, daunnya hijau, batangnya besar tempat bernaung, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, buahnya pelepas dahaga. Tapi kalau sudah dimakan ulat, akarnya, batangnya, daunnya, maka pokok ini akan mati. Ulat yang pertama yang merusak pokok ini disebut dengan ulat hasad. Hasad itu ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu semuanya hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad itu hasidin. Mohon maaf kalau ada bapak namanya Pak Hasidin. Apa itu hasad Pak Ustaz? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok kawan rumahnya baru kumat jantung koroner. Menengok sahabat mobilnya baru datang berkunang-kunang. Jumpa kawan di bank. Kamu ngapain di bank? Ada apa urusan di bank? Saya mau bayar ONH. Mau berangkat haji? Iya. Istri ikut apa tak ikut? Istri tak ikut. Alhamdulillah. Kalau sempat dia katakan, saya berangkat, istri berangkat, anak berangkat, ayah berangkat, mertua berangkat, mati dia kontan. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Pergi undangan, hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, undangan nikah, undangan walimah, undangan akikah. Begitu balik dari undangan, tiba-tiba ibu sakit kepala. Diteleponlah Pak Dokter Puskesmas. Pak Dokter, bisa datang ke rumah sebentar? Saya tak bisa datang ke tempat praktik Bapak. Kata Pak Dokter, ya saya datang. Pak Dokter pun membawa balon hitam kecil yang dipencet-pencetnya itu. Tak apa namanya, saya pun tak tahu. Dipasang di tangan. Begitu dipasang, dilihat. Oh, jangan jauh-jauh dari rumah, Bu. Kenapa? Ini tensinya 180/150. Jangan jauh-jauh. Kenapa jangan jauh-jauh? Nanti ngurus jenazahnya payah. Tadi ibu ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tidak. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tidak. Rupanya bukan salah kambing. Jadi apa salah? Kawan undangan tadi nampak gelangnya besar betul. Ini hasad. Makanya ibu jangan pakai gelang besar-besar, karena tak semua kawan itu sehat badannya. Maka ketika dia tengok ibu ini pun sudah pakai gelang besar, sebentar-bentar nengok jam pula. Sebentar-sebentar nengok. Maka dia yang sakit tadi tak selera makan. Asal dia tengok, oh sakit. Asal ditengok makin sakit. Ayolah bang, cepat kita balik. Sampai di rumah itulah naik darah tinggi tadi. Ini saya sudah tanya sendiri ke dokter. Ini bukan ngawur ini cerita saya nih. Pak dokter, ya, kenapa orang tak makan kambing, tidak makan sop kambing, tidak makan sate kambing? Kenapa darah tingginya naik? Kenapa orang tak minum teh manis? Orang tidak makan kola? Kenapa gula darahnya naik? Kata Pak Dokter, Pak Ustaz, itu sebenarnya bukan masalah makanan. Jadi apa Pak Dokter? Itu namanya faktor psikologis. bahasa Pak Dokter ini lembut, dia sebut faktor psikologis. Kalau bahasa awak, busuk hati. Maka kita bersihkan hati itu. Tapi Pak Ustaz, saya tak tahan menengok dia. Dia pakai mobil Kijang Innova baru. Sudahlah, baru saya sedang lewat di jalan naik sepeda, diklaksonnya pula dua kali, tetek. Makin sakit hati saya. Bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustaz? Maka jangan lupa, kalau malam solat tahajud, doakan dia. Itu kata Nabi, cara menghilangkan hasad. Ya Allah, kawanku yang kau beri rezeki rumah baru, yang kau beri rezeki mobil mewah, yang kau beri rezeki jabatannya tinggi, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, solehkan anaknya, matikan dia husnul khatimah. Doakan yang baik. Tapi kadang orang kalau sudah hasad, doanya tak baik. Ya Allah, itu tetanggaku sombong betul, sejak rumahnya besar, mobilnya baru. Kalau bisa matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan. Makanya kalau kita doa yang baik, maka malaikat datang. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doanya. Walaka mislu, kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Maka doakan dia yang baik-baik. Anak dia dengan anak kita sebaya, sama-sama sepermainan, satu sekolah, sama kerja. Tapi ternyata jodoh berkata lain. Anak dia duluan nikah, anak kita belum juga menikah. Maka orang bertanya, Bu, ya, kawan ibu berkawan dengan anak dia? Ya, kenapa anak dia duluan nikah? Yalah, dia duluan nikah, kan pakai pelet dan pakai pemanis. Maka dia itu anak saya. Anak saya sama anak dia sama. Kami sudah merasa keluarga. Anak dia, anak saya. Kita boleh ngakui anak orang anak kita. Asal jangan bini orang bini kita. Itu tak boleh. Anak dia itu dah macam anak saya. Kalau anak dia dipinang orang, saya ikut senang. La yu'minu ahadukum, kamu tidak dianggap beriman, hatta yu'ibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yu'ibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau dicubit pipi kawan sakit, maka pipi kita pun dicubit sakit. Kalau ditempeleng pipi sendiri sakit, maka pipi kawan pun kalau ditempeleng sakit, merasakan perasaan orang lain. Itulah yang sudah dididik di bulan Ramadan kemarin. Merasakan lapar, merasakan haus, merasakan sakit leher, merasakan sakit perut. Berapa lama? 1 bulan kita rasakan perasaan orang lain. Maka yang merusak hubungan kita ini adalah hasad. Itu si anu kaya betul sekarang ya. Iya, emasnya besar, rumahnya besar, mobilnya cantik. Dia kaya sekarang ya. Iya, kenapa dia kaya? Iyalah, dia kan kaya, tuyulnya banyak. Apa itu hasad? Jadi doakan saudara ketika sholat malam, doakan dia. Dan ada doa yang langsung, anak dia nikah, kita tak boleh tak datang. Inna da'aka, kalau kau diundang, fa'ajib, wajib datang. Datang, doakan anaknya di depan pelaminan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kalian berdua diberkahi Allah, wahai mempelai laki-laki, wahai mempelai perempuan. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kalian disatukan Allah dalam kebaikan. Tapi kadang orang ni kalau hatinya busuk, doanya sama tapi bunyinya lain. Barakallahu lakuma. Giginya rapat. Barakallahu lakuma. Cobalah untuk melapangkan hati melihat nikmat orang lain. Saya kalau cerita masalah iri, mungkin iri dengan Pak Camat. Kenapa? Kantornya 2 tingkat, tempat tinggalnya mantap, mobil dinasnya. Pak Camat sudah berapa lama jadi camat? Sudah lama lah Pak Ustaz, lama. Tapi saya ikut senang. Kenapa? Karena beliau saudara. Yang mempersaudarakan kita apa? Satu saja. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka jangan rusak persaudaraan ini. Saya sejak sampai tadi disambut persaudaraan yang baik, saya didoakan. Selamat Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dipersilakan sholat tadi menjadi imam isya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa arti assalamualaikum? Assalamualaikum Pak Ustaz. Selamat hidupmu Pak Ustaz. Selamat badanmu Pak Ustaz. Selamat matimu Pak Ustaz. Selamat anakmu Pak Ustaz. Selamat hartamu Pak Ustaz. Maka kita disuruh menjalin hubungan baik. Setelah dibuang hasad, dengki, busuk hati, maka kita pun bisa bersalam-salaman. Kalau orang sombong, mana mau menyalami kita? Kalau jumpa, matanya ke atas, tangan masukkan. Sebelum tangan orang duluan, takkan mau mengulurkan tangan. Nah, itu ciri orang sombong. Kalau bapak ibu tengok nanti, ada orang tangan masuk kantong, mai hidung ke atas. Udah lepesek, nengok ke atas pula. Hujan gerimis masuk, bocor baru tahu. Maka hubungan yang sudah baik ini jangan rusak dengan hasad. Kalau penyakit hasad ada di badan, memangnya kenapa Pak Ustaz? Orang akan kena penyakit kalau dia tidak tahu dampak penyakit. Minum pagi teh manis, gula 2 sendok. Minum kopi siang, gula 2 sendok. Minum kopi mix malam sebelum tidur, gula 2 sendok. Gula, gula, gula. Dia tak tahu bahaya gula. Tapi begitu ditusuk dokter puskesmas ujung jarinya, diletakkan di atas kaca, dibawa ke labor, Pak, Bu, jangan minum gula lagi. Kenapa? Karena gulanya sudah 500. Maka sejak itu tak lagi berani minum gula. Kalau dikasih teh manis, haram. Kenapa? Dia takut nanti kalau kena penyakit gula, namanya diabetes mellitus, ini tangan akan putus, diamputasi, tidak kering-kering, takut. Begitu juga dengan hasad ini. Memangnya kalau saya kena penyakit hasad, apa bahayanya Pak Ustaz? Iyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad. Fa innal hasada, karena kalau orang sudah kena penyakit hasad, yakulul hasanat, hasad akan memakan semua amal-amal-amal. Semua amal kita dimakan hasad. Tarawih terbang, puasa melayang, istighfar hilang, infak zakat sedekah tak tersisa. Kenapa? Kama takulun narul hatab, hasad memakan amal seperti api memakan kayu bakar. Tengoklah ketika hutan kita terbakar, kering, sekali kena api langsung berubah menjadi arang, arang menjadi abu, abu ditiup angin hilang. Begitulah amal kita habis kalau kita kena hasad. Maka perbanyak, pertama doakan saudara kita, yang kedua di hadapannya kita minta pada Allah, dan jangan lupa waktu sholat. Sebetulnya doa wudu itu untuk menghilangkan hasad. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang taubat. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati, suci dari penyakit hasad, suci dari penyakit riya, suci dari penyakit sum'ah, suci dari penyakit busuk hati dan segala malam yang merusak segalanya. Waja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang-orang hamba-hambamu yang soleh. Ini ulat yang pertama. Ulat pertama 15 menit. Selesai 5 ini selesai. Saya begitu biasa ceramah. Ada penceramah tuh yang pandai cerita, semua dia bahas. Dari Obama sampai Pokemon bisa. Saya tak pandai. Asal selesai 5 ini, habislah dia. Mudah Bapak Ibu mengingatnya insyaAllah. Yang pertama yang merusak pokok kayu adalah ulat bernama hasad. Yang kedua yang merusaknya bernama khamar. Zaman dulu namanya khamar, belum ada narkoba. Narkoba itu sekarang ada namanya putau, ada namanya kasbah, ada namanya mix-mix, ada namanya sabu-sabu, ada namanya heroin, ada namanya morfin, ada namanya ganja, ada namanya ekstasi. Ustaz hafal, jangan-jangan pemakai juga Ustaz. Saya di Komisi Fatwa MUI, sehari-hari dosen di UIN, tapi di Komisi Fatwa MUI Provinsi, saya bagian Komisi Fatwa yang mengkaji masalah halal haram, masalah termasuklah minuman-minuman keras. berapa ini derajat alkoholnya. Maka bekerja sama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya diajak oleh BNN. Biasanya berjalan bertiga. BNN, dokter, ustaz. BNN, dokter, ustaz. Yang pertama bicara BNN. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, siapapun yang mengedarkan narkoba akan dijerat pasal sekian, nomor sekian, ayat sekian. Akan dijerat pasal sekian, nomor sekian. Pokoknya jerat ayat. Nah, selesai BNN, panggil dokter. Selanjutnya, narasumber kita, Bapak Dokter dari Rumah Sakit Anum. Datang Pak Dokter. Bila Anda menggunakan ini, maka akan masuk ke dalam darah, lalu kemudian dia akan merusak organ-organ dalam tubuh Anda, lalu kemudian kabel-kabel di kepala Anda akan korslet, lalu kemudian Anda akan hang, error, mati. Nah, selesai dokter. Habis itu Ustaz, kepada Ustaz Abdul Somad dipersilakan. Siapa saja yang makan menggunakan ini, neraka jahanam. Siapa yang masuk neraka jahanam. Siapa yang masuk neraka jahanam. Jadi selalu kami berjalan bertiga, BNN, dokter, dengan ustaz. Nah, Bapak Ibu, malam ini BNN mungkin tak datang karena memang acaranya halal bihalal, kecuali kita penyuluhan narkoba. Jadi tinggal ustaz saja. Tak ada cerita ayat jerat, tak ada cerita kabel putus, tak ada. Yang ada cerita neraka. La'anallahul amra, Allah melaknat narkoba. Wasyaribaha, yang memakainya. Wabai'aha, yang membelinya. Wamubta'aha, yang menjualnya. Wa'amilaha, yang membawanya. Pengedarnya, semua yang terlibat. Kurirnya, semua dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat duit, duitnya haram. Kalau diberangkatkannya maknya haji, hajinya tidak sah. Kalau dipakainya bangun masjid, tak diterima Allah. Duit haram, hanya haram saja tempatnya. Inna Allah tayyiban, Allah maha suci. La yakbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Jadi ibu yang ingin punya menantu, walaupun kaya, kalau pengedar narkoba, jangan terima. Karena duitnya tak ada barakah. Begitu pula orang-orang yang memakai ini, kalaulah hidup dia zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fajliduhu. Siapa yang memakai narkoba, cambuk dia 40 kali. Siapa yang memakai, cambuk dia 40 kali pakai rotan. Siapa yang memakai, cambuk 40 kali. Siapa yang memakai keempat kali, faktuluhu, pancung kepalanya. Hadisnya jelas. Pakai pertama, cambuk. Pakai pertama, cambuk. Pakai kedua, cambuk. Pakai ketiga, cambuk. Keempat kali tetap memakai, tidak berhenti kecanduan, faktuluhu, pancung kepalanya. Tapi jangan habis dari sini bawa perang panjang pancung. Saya ditangkap Pak Kapolsek nanti. Saya diminta menjelaskan hadis. Itu yang saya tahu. Ustaz pernah tak nengok pancung memancung? Jangan-jangan Ustaz ceramah aja pandai. Pancung, pancung. Ustaz pernah nengok pancung? Pernah. Apa kue pancung? Begitulah hebatnya narkoba itu. Bukan cuma kabel kepala dia rusak, kabel mikrofon pun rusak. Membahayanya. Narkoba itu kemungkinannya hanya empat saja. Bodoh, gila, mati, penjara. Tak ada baiknya. Oleh sebab itu, maka pemerintah Arab Saudi tidak main-main, langsung pancung. Saya melihat sendiri, altarnya, altar pentas tempat pemancungan, lebih kurang sebesar inilah. Duduknya macam duduk tasyahud, tangan diikat ke belakang, tengkuknya langsung. Algojo pakai jubah putih, pakai hutrah. Kain yang penutup di atas kepala itu namanya hutrah, warna merah. Pakai kacamata hitam, badannya besar, pedang panjang. Lalu dipancung kepalanya langsung satu kali tebasan. Bunyinya seperti dua batu yang dilaga. Push. Satu kali lepas menggelinding kepala. Darah pun tumpah. Datang ambulan. Saya sangka ambulan itu mau memadamkan api. Rupanya mau menyemprot darah. Setelah bersih, pemotongan pertama, pengedar dan pecandu dari Pakistan selesai. Yang kedua dari Nigeria, angkat ke atas, pancung, putus lagi. Situ saya tahu orang Nigeria itu darahnya merah juga. Saya sangka hitam. Yang dari Pakistan mati. Yang dari Nigeria mati. Yang ketiga dari Saudi Arabia. Itu bukan narkoba, tapi dia pembunuh. Oh, yang ketiga ini ketika mau sudah dipancung, tak jadi keluarga memaafkan. Oh, tapi kalau narkoba, tiada maaf bagimu. Karena dia sudah membunuh orang-orang di kampung. Berapa anak-anak muda yang sakau, berapa suami-suami yang menjual tabung gas istrinya demi narkoba. Saking kan sudah kepinginnya, semua dia jual. Dia ambil semuanya. Kompor, bininya mau masak, hilang kompor sama kuali. Dijual sama suami, dijual sama anak lajangnya. Kenapa? Sudah candu narkoba. Ibu menyimpan surat tanah, jangan disimpan di kamar, jangan simpan dalam lemari. Kenapa? Karena banyak pecandu narkoba. Dia curi surat tanah bapaknya, dia curi surat emas emaknya, lalu kemudian dia gadaikan. Akhirnya hilang semuanya. Kenapa? Karena urat waras kepalanya sudah habis. Maka Islam itu hukumannya jelas. Halal darahnya ditumpahkan, dipancung. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya. Begitu selesai menengok acara pemancungan, saya pulang ke hotel. 2 hari saya tak makan. Ternyata setelah menengok itu kita trauma. Hilang nafsu makan. Maka kalau ada pecandu melihat itu langsung, mungkin dia pun bisa juga sehat. Tapi tidak ada obat lain kecuali rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba di Bandung, BNN punya. Yang satu lagi di Suryalaya, itu pondok pesantren punya Abah Anom, Tarekat Qadiriyah Wanaksabandiyah. Disiram pakai air, diajak berzikir, diajak muhasabah, diajak bersuluk, diajak bertarekat. Banyak juga yang sehat. Tapi dua-duanya mahal. 1 bulannya 3 juta. Maka bapak ibu yang menyekolahkan anak ke pesantren, sebulan 1 juta. Ini anak kita mahal, Pak. Sabar. Daripada nanti keluar 3 juta, 10 tahun lagi bisa jadi 5 juta. Karena dunia makin berkembang, pecandu makin banyak, biaya makin mahal. Maka yang belum terkena, sekolahkan ke pondok pesantren, sekolah agama, Islamic boarding school. Selamat dia dunia akhirat. Karena kalau sudah kena kepalanya, tidak ada obat lain selain rehabilitasi. Bodoh, gila, mati, penjara. Na'udzubillah. Selamatkan negeri ini. Yang sekarang SMP sudah mulai megang-megang botol lem. Lem berawal dari ngelem dulu. Lem. Saya pergi ceramah ke Perawang. Datang Pak Kepala Desa di Perawang, Pak Ustaz, Pak Ustaz Somad, keadaan desa kami sekarang sudah kacau nih Pak Ustaz. Ada seorang anak yang hobi ngelem, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek, ditendang sama Pak Kapolsek, sambil bergoyang, sambil mabuk. Dia katakan, saya tak takut sama Pak Kapolsek, yang saya takut cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah error, urat kepalanya itu sudah putus, hang. Kalau komputer hang, bisa diganti motherboard, bisa diganti habis baru, bisa diganti. Tapi kalau sudah kepala manusia error, rusak, kemana mau diperbaiki? Oleh sebab itu generasi ke depan, anak-anak kita yang manjat-manjat pokok, yang lari-lari, itu semua adalah calon menjadi pemimpin. Tapi kalau sudah kepalanya rusak, Bupati Oki Sulawesi, Sumatera Selatan, tertangkap gara-gara pecandu narkoba. Pilot pesawat yang di belakangnya ada 300 penumpang, pilot pesawatnya sedang fly, melayang dari atas. Saya sejak itu jadi takut naik pesawat sekarang. Tapi naik speed tadi tak takut, karena pilotnya langsung Pak Masrul Kasmi. Wow, pemimpin dari dalam. Selamat kami sampai ke tujuan. Sekarang jangan bapak ibu nanti kalau naik bis ketemu supir senyum aja, masuk lubang santai. Rupanya dia sedang kena narkoba. Bawaan dia melayang, fly, kata dia. Pak supir, pelan-pelan. Kenapa cepat betul? Tenang bu, semua ada saatnya, kata dia. Rupanya dia sudah melayang di awan. Ini dunia zaman sekarang, ini luar biasa. Yang belum tertangkap, jaksa sudah tertangkap. Oknum kepolisian pun sebagian ada yang tertangkap. Hakim mengetuk palu pun kena narkoba. Pilot pesawat tertangkap. Yang belum tertangkap ustaz aja belum. Jangan-jangan ustaz itu ceramah berapi-api, rupanya dia pun sedang fly juga, sedang mabuk juga dia rupanya. Belum lagi na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini masuk ke segala lini. Lihat pengakuan Freddy yang dipancung, yang di tempat Indonesia tidak dipancung, tempat kita tak pancung, tapi ditembak. Masalah menghukum mati ini ada tiga cara. Yang pertama dipancung, pancung itu sudah ditengkuk. Yang kedua digantung, kalau Mesir gantung. Kalau digantung pakai tali, begitu tali itu jatuh ke bawah, kursi tempat tegak itu ditendang, jatuh dia ke bawah, leher itu patah. Semua orang yang digantung itu lehernya patah. Sedangkan Indonesia tidak digantung, tidak dipancung, tapi ditembak. Mana yang paling bagus matinya? Tak ada yang enak, itu sakit semua. Tapi kalau mau cari enak-enak-enaknya, katanya, kata orang pakar kematian, itu yang paling enak matinya dipancung. Karena kalau digantung lehernya patah, kalau ditembak waktu menembus itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau dipancung kena tengkuknya dulu, dia pingsan dulu baru mati. Tapi itu baru prediksi. Untuk pastinya belum bisa, karena semua yang mati itu tak pernah hidup untuk cerita kembali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selamatkan suami, selamatkan anak. Jangan malu, segera melapor. Lapornya kemana? Ke Pak Polisi, ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Karena kalau tidak, kita membiarkan dia dalam kehancuran, kebinasaan. Kalau ada orang tegak, saya turun dari speed, hati-hati Pak Ustaz, hati-hati Pak Ustaz, awas jatuh Pak Ustaz, awas kaki Pak Ustaz, jangan patah Pak Ustaz, awas jatuh Pak Ustaz. Kalau kita nyebrang jalan, lewat mobil kencang, awas, awas. Banyak orang menyelamatkan kita dari mobil, banyak orang menyelamatkan kita dari truk, banyak orang menyelamatkan kita dari speed, takut jatuh ke laut. Tapi tak banyak yang menyelamatkan dari narkoba. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Dah, selesai dua ulat. Saya sudah ceramah 40 menit. Dua ulat sudah selesai. Sekarang masuk ulat yang ketiga. Apa ulat yang ketiga? Yang merusak yang ketiga ini adalah, inilah yang disebut dengan free sex. Free artinya bebas. Seks, mohon maaf, bebas berhubungan kelamin. Tempat gelap banyak, sepeda motor ada, untuk janjian HP. Zaman saya lajang dulu untuk jumpa perempuan payah. Mau jumpa mesti langsung. HP belum ada, Samsung belum ada, Samsudin ada. Mohon maaf Pak Samsudin. Tapi sekarang orang mau kenal anak gadis, tinggal buka saja www.facebook.com, tinggal cari nama dia. Siapa nama dia? Ah, ketemu, langsung jumpa. Pas saya sedang duduk malam, datang telpon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Tiba-tiba dia menangis terisak-isak. Kamu nangis kenapa? Terus juga menangis. Nangis kenapa? Saya baru berzina Pak Ustaz. Zina sama siapa? Zina dengan bini orang. Kamu? Saya pun sudah punya anak dua. Kenapa kamu bisa berzina dengan dia? Mantan pacar saya Pak Ustaz. Kenapa kamu bisa jumpa? Saya rindu sama dia, saya cari-cari di Facebook. Saya ketik namanya, ketemu. Say hello, makan siang bersama. Ternyata seperti kata pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya kami sewa hotel. Dan petugas hotel tak pernah nanya surat nikah. Terjadilah apa yang terjadi. Saya sekarang saya menyesal betul Pak Ustaz. Saya sudah mau tutup aja itu HP. Tapi ini orang mau bertobat. Gimana caranya Pak Ustaz? Kamu mandi tobat. Habis mandi tobat, sunat-sunat tobat. Habis itu, buang itu FB kamu. Kalau kamu tak sanggup buang FB, campakkan HP-nya sekalian. Zaman sekarang perzinaan terbuka luar biasa. Saya bolak-balik keluar hotel, masuk hotel, macam-macam kota. Sampai hari ini belum pernah ada hotel bertanya, itu yang kamu bawa siapa? Istri siapa? Razia narkoba di karaoke. Karaoke tempat nyanyi, karaoke film. ketika tazkiyah di dalam, orang bukan sekedar nyanyi tapi melakukan perbuatan zina. Beberapa pasang tertangkap. Ustaz tahu dari mana? Koran MX. Cerita-cerita, liputan-liputan, seks yang luar biasa. Maka dijaga. Anak lajang, anak gadis mau keluar rumah pakai sepeda motor hari Sabtu sore, malam Ahad, malam Minggu, sudah dengan macam-macam, pakai Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah disunat, suaranya menggelegar. Kalau ada orang mau sakaratul maut di situ, mati kontak. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Tidak, kami sudah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Ada tiga ulat yang merusak. Ulat yang ketiga adalah seks. Saya tak ingin anak saya kamu rusak. Sebentar aja pak, nanti jam 9 pulang, cuma makan bakso sama mie ayam kok. Tidak, sekali tidak, katakan tidak. Maka siapapun yang mau membawa anak saya, walaupun sejam, walaupun semenit, tidak akan saya izinkan. Jangan bawa. Datang istrinya dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang jadi masalah ini sekarang. Makanya ibu sama bapak harus sepakat. Kenapa? Tunjuk ajar, tangan menunjuk, mulut mengajar. Ibu jangan pernah berhenti mulutnya mengajar. Mau pergi sama siapa? Jalan kemana? Bawa minyak siapa? Nanti kemudian kemana? Berapa lama? Pulangnya jam berapa? Pokoknya ibu mulutnya tak pernah berhenti bobo. Macam mesin pompong rusak. Kalau sampai ibu mulutnya berhenti, kalau sampai ibu tidak memperhatikan, disitulah kiamat sudah terjadi. Anak-anak kita hancur masa depannya. Anak-anak perempuan itu mesti menutup aurat. Yang boleh tampak hanya wajah dan telapak tangan. Zahiruha wa batinuha. Panjang. Panjang. Celana. Tak boleh nampak aurat. Alah Ustaz Somad itu ceramah, mentang-mentang dia ceramah jauh di Belitung, coba tengok keluarganya di rumah. Alhamdulillah, saya keluarga adik-beradik laki-laki semua. Tak ada perempuan. Alah, paling dia tak punya adik, tak punya kakak, anaknya. Alhamdulillah, anak saya tidak ada perempuan, laki-laki juga. Tapi istri saya masih perempuan. Istri saya tidak sekolah agama. Sekolahnya bidan, kerja di rumah sakit bidan. Bidan tak tahu agama. Begitu menikah dia mau pakai training keluar rumah. No. Masuk. Sebentar aja keluar. Tidak. Nih, kamu boleh keluar rumah tiga pakaian. Pertama gamis, kedua kain panjang, ketiga baju kurung Melayu. Gamis baju Arab, kain panjang boleh, baju kurung Melayu. Kalau tidak pakai, di dalam rumah saja. Suami membiarkan istrinya keluar rumah pakai rok setengah tiang. Suami membiarkan istrinya keluar rumah pakai baju. Apa nama bajunya? You can see. You kamu. Can bisa. See menengok. Kamu bisa menengok ketiak bini saya. Cantai saja dia. Tidak ada beban. Tidak ada emosi, tidak ada cemburu. Inilah yang disebut dengan dayus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus, tak masuk surga. Dayus, dayus. Bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan duit pajak itu. Dayus, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Sahabat bertanya, wa man dayus ya Rasulullah, siapakah dayus itu hai Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya, anak lajangnya berjalan berdua-dua, dia cuek saja. Setelah hamil 3 bulan baru dia ribut. Dulu kemana aja pak? Nanya ke Ustaz Somad, Ustaz, apa hukumnya orang hamil nikah? Apa hukumnya orang hamil nikah? Apa hukumnya orang hamil nikah? Rupanya anaknya sudah hamil 3 bulan. Perempuan yang hamil menikah, maka setelah nikah muncul 4 masalah. Yang pertama, anaknya tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Terserahlah, bin kardus, bin supermi. yang lahir hasil perzinahan tidak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, lahir adiknya perempuan, maka anak itu tidak boleh menjadi wali bagi adiknya, karena dia dianggap saudara seibu, bukan saudara seayah, karena nasabnya tidak ada pada ayah. Yang ketiga, kalau ayahnya mati, maka si anak tak boleh dapat harta warisan. Yang keempat, kalau ternyata anak itu lahir perempuan, setelah 25 tahun dia menjadi gadis yang cantik jelita, datang anak muda meminangnya, maka si bapak tak boleh jadi walinya. Sekarang banyak orang pede, aku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, Mas Bro. Karena dulu kau menikah tidak sampai bulan sudah lahir. Zaman dulu orang nikah panjang prosesnya, ada malam merisi, ada malam meminang, ada malam berinai, ada malam berkhatam, ada malam bersanding. Setelah itu nikah, setahun baru mengayun anak. Ini ndak, lahir Januari, April ngayun langsung. Lalu kemudian setelah itu dia nikah kan, aku nikahkan engkau dengan anakku, itu bukan anakmu. Andai kau nikahkan juga, maka nikahnya batal. Jangan pernah berbuat salah dua kali dalam hidup. 25 tahun yang lalu kau salah berzina dengan ibunya, sekarang kau nikahkan anaknya, maka nikahnya batal. Kau sudah membuat dua manusia menderita. Dulu ibunya berzina, sekarang anaknya itu pula berzina dengan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak berhak menikahkannya. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Maka yang sudah pernah bersinar 25 tahun yang lalu, sekarang anaknya gadis dipinang orang, pakai wali hakim. Datangi Pak Kua. Pak Kua, saya mau bicara dengan Pak Kua. Di sini aja Pak, ngomong secara jantan. Saya mau bicara empat mata, Pak Kua. Kata Pak Kua, jangankan empat mata, tiga pun bisa. Apa masalahnya? Saya ini baru sekarang baik, Pak Kua. 25 tahun yang lalu saya setan. Kata Pak Kua, memang masih nampak sisa-sisanya. Jadi bersediakah Pak Kua menikahkan anak saya? Memang sudah tanggung jawab saya. Adapun alasan saya pergi, anggap saja sedang liburan atau sedang sakit perut atau terserahlah. Pokoknya saya yang akan menikahkannya nanti. Tak usah ramai-ramai, pestanya baru ramai, daripada membuat anak itu menjadi berzina. Siapa yang merusak anak-anak remaja kita ini? Orang tua ikut merusak. Dikasih mobil, dikasih motor, dikasih kunci, dikasih HP, dikasih laptop, dikasih duit, dikasih pulsa. Bukan dipakai untuk yang baik-baik, tapi untuk bercerita tak tentu arah. Pagi nelpon, siang nelpon, malam nelpon, siang nelpon, pagi nelpon. Emaknya bertanya, udah kau masak nasi nak? Tak tahu dia mau masak. Yang tahu dia masak air panas, itu pun sampai kering tak mati-mati kompor. Masih update status, update status, update status, tak tentu arah. Maka orang tua luar biasa mendidik anak-anak sekarang. Saya termasuk generasi sekarang. Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, kepalanya ini tidak banyak yang merusaknya. Bisa dihitung lima jari. Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak bapak ibu sekarang, itu yang sedang dipegang, yang dipangku, yang sedang lari-lari, yang sedang lucu-lucunya, yang pakai jilbab panjang, pakai baju muslimah, bisa saja terbuka di tengah jalan kalau kita tidak mengontrolnya baik-baik. Kenapa? Yang merusak kepala anak kita begitu banyak. Datang dari Amerika Wonder Woman, Spiderman, Batman. Datang pula dari Jepang Naruto. Datang dari India Little Krishna. Anaknya dirusak dengan Little Krishna. Imaknya dirusak dengan utaran. Ini program luar biasa. Kenapa? Karena yang mengimpor film itu orang India. Siapa namanya? Ram Punjabi, Manoj Punjabi, Punjabi, Punjabi, Punjabi. Yang punya TV siapa? Haritanu. Yang nonton siapa? Orang Islam. Iklannya punya siapa? Punya orang kafir. Ratingnya tinggi, tinggi, tinggi terus. Kenapa? Orang Islam yang menonton. Oleh sebab itu, kurangi. Nonton berita, oke, tak masalah. Menengok siaran mengaji, bagus. Tapi ketika sudah dirusak dengan program-program yang mengajak berzina, rusak kepala anak kita. Sampai karton-kartonnya pun ikut merusak. Oh, enggak Pak Ustaz. Anak saya larang nonton film barat. Anak saya larang nonton film India. Anak saya larang nonton film paling film dari Malaysia bagus Pak Ustaz. Apa namanya? Upin Ipin. Upin Ipin bagus, tapi tak semuanya baik. Ada satu yang jahat, Bang Saleh. Mencong. Hati-hati. Jarjin baik. Meme baik. Bang Saleh mencong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Berapa ulat selesai dah? Tiga ulat. Kita lanjutkan. Pokoknya ceramah malam ini lima ulat. Ulat yang keempat yang merusak ini adalah jin. Jin Pak Ustaz. Ya. Tadi salat maghrib imam kita membaca ayat jin. Minal jinnati wan nas. Yang nampak ini namanya manusia. Sedangkan kita punya kakak lebih tua, namanya jin. Jin artinya tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia ditutup sehingga mata kita tidak nampak. Jin terbagi dua. Ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Jin kafir itu setan, induknya iblis. Saya ulang lagi. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua. Yang jin baik namanya jin Islam, yang jin jahat namanya jin kafir. Jin kafir itu setan, bosnya iblis. General manajernya iblis. Dialah induknya. Iblis tak mati-mati, tapi jin bisa mati, setan bisa mati. Umurnya sampai dia mati, dia mengganggu manusia, merasuk ke dalam tubuh manusia. Kaya tahabbatuhu syaitanu minal mas. Masuk anak SMP, anak SMA dalam keadaan halangan, maaf cakap sedang haid, dia tidak bisa berwudu, tidak bisa baca Quran, tatapan matanya kosong, menganguk. Masuk jin, kerasukan jin. Banyak juga jin ini masuk ke anak perempuan, bukan hanya karena dia tidak berzikir, tapi karena celana jin itu dipakainya. Jadi jin itu marah, kenapa celana aku kau pakai, kata dia. Makanya Nabi melarang, tidak boleh menyiramkan air panas ke sembarang tempat. Buka jendela, campakkan air panas. Buka jendela, campakkan, cuci gelas air panas. Nabi marah, jangan siramkan air panas. Ada saudaramu yang terkena siraman. Kalau buang air panas ke lubang, lubang saluran air. Mau masuk ke WC, WC tempat jin, tempat setan, maka minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Sebelum tidur malam, tutup tapak tangan. Baca pertama Fatihah. Setelah Fatihah, kul ambil falak. Habifat kul wallah. Kul ambil falak, kul ambil rabbin nas. Habis itu ayat kursi, tiup ke tapak tangan. Lalu usapkan ke wajah, usapkan ke kepala. Ruqyah diri sendiri. Ini sekarang orang tak peduli. Tidurnya sambil megang HP. Ya Allah, ya Allah. Kau masih di sana? Ayah, kita sambil. Kenapa kamu dari tadi nelpon aja? Mubazir Pak Ustaz, sudah daftar TN. Sebelum tidur wudu dulu, salat sunat sehingga tidurnya dalam keadaan wudu. Bangun nanti alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Sebelum makan, setan kalau kita tak baca doa dia ikut makan. Maka kita baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia sudah mau ikut makan, tak jadi ikut makan. Kita mau tidur, dia mau ikut tidur. Kita baca bismika Allahumma ahya wa amut, dia tak jadi ikut tidur. Maaf, maaf, maaf, maaf cakap mau berhubungan kelamin, baca doa, dia tak jadi ikut. Makanya setan-setan itu kalau ikut rumah orang Islam, dia tak tahan lama-lama, cabutlah kita bro, gak bisa kita ikut makan. Tapi kalau diikut di rumah orang kafir, makannya ikut, berhubungannya ikut. Makanya anaknya pun macam setan. Kenapa begitu? Karena setan ikut nyumbang 5%. Maka ini jin setan. Tapi Pak Ustaz kan ada ruqyah. Ruqyah memang betul ada. Nabi membenarkan ruqyah. Ruqyah itu bacaan ayat. Tapi ruqyah itu adalah alternatif. Kita dulu menjaga diri, sholat. Saya sedang haid Pak Ustaz, gak bisa baca Quran, gak bisa sholat. zikir tetap bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kuat-kuat mengusir setan. Makanya ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Makanya kalau ada orang azan pelan, itu Allahu Akbar. Allah. Kata setan, ini serius apa enggak nih? Dia bingung, mau lari apa enggak gitu dia. Saya dewan juri MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau di Renat. Lewat di hotel. Pas lewat di hotel dipanggil sama konting. Ustaz ofisial, ustaz sini. Ada apa? Saya bilang, ini peserta MTQ kerasukan setan. Saya tengok matanya sedang berkurang. Oh, perempuan. Waduh. Gimana ini? Saya tengok dia membacakan ke telinga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba saya yang baca sebelah kanan, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Begitu saya bacakan sadar dia. Entah setannya kabur, entah dia terkejut, wallahualam. Karena rukyah itu harus kuat. Bapak ambil wudu, ibu ambil wudu, tapi kadang orang ini ada juga mengambil kesempatan. Ketika yang sakit nenek-nenek, rukyahnya dari jauh saja. Ketika yang masuk kerasukan anak gadis, wah ini jinnya nakal, harus dipegang. Hati-hati. Oleh sebab itu, maka kita jaga diri daripada jin, daripada hantu, daripada setan. Pergi mancing, mancing tepi sungai, datang mau pipis, pergi cari-cari lubang tanah. Kenapa? Mau tepi sungai takut orang lewat nanti. Lewat pula nanti kapal jelatik di fotonya pula. Mau masuk ke balik pohon, kenapa lubang tanah? Kencing di lubang tanah, tidak boleh. Tidak boleh kencing lubang tanah, Nabi melarang. La yaqulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Tidak boleh kencing di lubang tanah. Kenapa tidak boleh? Kata Hasyiah As-Sindi syarah sahih Sunan Nasa'i. Ternyata di lubang tanah itu ada makhluk bernama jin. Di lubang tanah itu ada jin. Tak boleh kita kencing. Bayangkan jin itu sedang tablik akbar di dalam. Tiba-tiba datang banjir bandang dan angin puting beliung. Mati mikrofon mereka. Koslet kabel-kabelnya. Tumbang retenda birunya. Maka begitu mereka, ustadznya langsung marah. Mereka sedang kencing di atas, serang. Masuk mereka. Itu makanya banyak jin itu mengganggu. Hormati. Tapi menghormati mereka bukan dipanggil. Hai Datuk Jin, segala jin tolonglah lindungi kami. Bukan. Tapi dengan cara saling menjaga. Nabi mengatakan tidak boleh istinja pakai tulang. Nampak tulang? Maaf cakap, habis air tak ada, batu tak ada, nampak tulang? Tulang tu pula digosok. Tak boleh. Kata Nabi, jangan kalian istinja pakai tulang. Kenapa? Karena tulang itu makanan saudaramu. Maka yang habis makan sup tunjang, habis makan daging, ada tulang-tulang, jangan diletakkan di dapur. Kenapa? Nanti malam jin langsung makan. Tapi sekarang orang sudah makan tulang, tak bersisa sama sekali. Habis. Kata jin begitu dia nengok, sampai hati. Makanan kami pun kalian buat juga. Nah, kalau nanti terjadi yang tak diinginkan, ambillah botol aqua, bacakan ayat-ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditiup. Riwayat Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas, boleh meniupkan air, air dengan ayat-ayat Al-Quran, dan ternyata ayat yang dibacakan ayat Al-Quran, air yang dibacakan ayat Quran, air yang paling bersih. Sudah diteliti di Jepang, molekul-molekul airnya bersih. Diminum, keluarlah jin hantu setan, diusapkan ke wajah. Tapi ada juga kejadian, ada orang sakit diganggu setan, ketika datang dibacakan ke wajahnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudzuhu sinatun wa la naum, langsung dia ketawa. Ketawa dia ketika dibacakan. Apa kata dia? Masa setan musir setan? Ternyata yang membaca itu perbuatannya 11-12 macam setan juga. Kata dia, masa setan musir setan? Mas bro gak tahu peraturannya. Peraturannya apa? Sesama setan dilarang saling mengusir. Artinya apa? Ayatnya hafal, tapi perbuatan kita jangan sampai macam setan. Imam Syafi'i punya murid sekaligus sahabat, namanya Imam Hambali. Ya, Imam Hambali itu kawan Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali ini tidak mau diundang ke istana. Setiap kali diundang ke istana, dia orangnya warak, menjaga diri dari yang syubhat, takut rusak ilmunya, dia tak mau datang. Lalu kemudian suatu ketika sakitlah keluarga raja di Baghdad, Irak. Minta sana sini tak mempan. Akhirnya dipanggillah Imam Hambali. Ay Imam Hambali, kasihan ini ada perempuan keluarga raja di Baghdad sedang sakit, tolong doakan. Kata Imam Hambali, aku tak perlu datang ke sana. Tolong bawa terompah kayu yang biasa dipakai di kamar mandi. Di kamar mandi jangan kakinya nginjak lantai, karena di lantai itu ada bekas percikan kencing. Nanti datang was-was. Apalagi sering nonton was-was. Maka pakai terompah kayu. Tadi di tempat tinggal yang disediakan Pak Camat, di kamar mandinya ada sendal jepit. Begitu, beli sendal jepit. Pulang dari sini, cari terompah kayu. Datang Imam Ahmad bin Hanbal, kalau mau musir jin itu, saya tidak mau datang ke istana. Bawa saja terompah kayu ini. Dibawalah terompah kayu, diletakkan di dekat yang kerasukan jin, sehat. Sehat! Begitu Imam Hambali meninggal dunia, kumat lagi. Lalu diambil terompah kayu, didekatkan lagi. Kata dia ketawa, aku bukan takut sama terompahnya, takut sama yang punya terompah. Jadi ternyata kalau orang itu beriman kuat, sebelum dia baca, sendal jepitnya pun setan sudah takut. Begitulah hebatnya kekuatan iman. Jadi nanti kalau sudah dibacakan ayat kursi, jinnya tidak lari, jangan salahkan ayatnya. Ini ayatnya enggak manjur. Jangan salahkan pistolnya. Yang salah itu adalah man behind the gun. Orang yang memegang pistol itu tak pandai. Salah-salah kepalanya dia tembak. Nah, jagalah anak kita, jaga istri kita sebelum tidur malam. Imam Abu Hurairah, sahabat Nabi, sebelum tidur malam memetik tasbih 1000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebelum tidur malam memetik tasbih 1000 kali. Kenapa? Supaya jauh daripada setan. Orang sekarang, orang dulu kalau mati dibuka selimutnya, tangan megang tasbih. Orang sekarang dibuka selimut, tangan megang HP. Dibuka selimut, tangan megang remote. Kiri HP, kanan remote. Yang ditonton tadi sebelum tidur apa? Nyiblorong. Datang hantu dari Amerika, naik Harley Davidson. Namanya apa? Dracula. Datang hantu dari Cina, melompat-lompat aja, mata hitam. Hantu dari Indonesia melompat pun tak telap lagi, karena beras mahal. Suster ngesot. Itulah yang ditonton pagi, petang, siang, malam. Akhirnya hantu kuntilanak, sundel bolong, nyiblorong, ratu laut pantai selatan. Akhirnya itulah yang masuk dalam kepala pikiran. Maka hantu-hantu segala macam ini, inilah yang akan merusak, sehingga jin mudah masuk ke dalam. Jaga dulu, setelah mentok tak terdapat arah, barulah dia ruqyah. Habis ulat yang keempat. Pas saya ceramah 1 jam. Mulai tadi jam 8, jam 9, sekarang jam 10 pas. Saya di mana-mana ceramah, tanya Ustaz Fauzi, saya ceramah 1 jam 60 menit, sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Karena asal lebih daripada itu tumpah. Tapi ternyata tadi saya sudah mikir Pak Camat, saya tengok Saya tadi waktu pulang dari masjid sholat, saya ngomong ke Pak Lukman, Pak Lukman, ini nampaknya saya tak bisa ceramah nih. Kenapa? Karena jarak antara masyarakat dengan penceramah terlalu jauh. Saya tak bisa fokus nanti, paling sebentar udah berhenti nih. Tapi dari tadi saya tengok tak ada yang nunduk. Saya maunya kalau nunduk saya berhenti. Karena jamaah sudah nunduk saya berhenti lah. Saya mau nengok ada yang muak. Kalau sudah keluar kuda nil. Tapi tak ada yang muak. Ternyata masyarakat Pak Wan Abdul Malik ini luar biasa. Tahan semua ceramah. Ustadznya pula tak tahan. Tahan insyaallah. Artinya apa? Begitulah masyarakat Kecamatan Merbau yang biasa mendengar pengajian, khususnya masyarakat Belitung yang biasa mendengarkan ceramah ustaz. Macam-macam ustaz sudah dibawakan kemari. Bahkan tadi disebut dosen-dosen UIN sudah diundang Pak Camat kemari. Artinya sudah terbiasa pengajian. Begitu diundang hadir datang, setiap langkah-langkah kaki bapak ibu hadir ke majelis ini semuanya tercatat dalam buku catatan yang nyata. Tapi jangan sampai dirusak oleh musuh ulat yang kelima, yang terakhir. Apa itu? Khilafiyah. Berkelahi gara-gara masalah-masalah sepele. Saya sebetulnya mau datang ke masjid itu, Pak. Kenapa tak mau datang? Mata saya terganggu kalau sholat di situ. Kenapa? Itu imamnya telunjuknya bergerak-gerak. Nih, rusak persatuan gara-gara apa? Gara-gara khilafiyah. Tentang masalah menggerakkan telunjuk, ada empat mazhab. Mazhab yang saya amalkan, mazhab Syafi'i. Naik telunjuk pada lafaz Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai habis tak turun. Itu Syafi'i. Sedangkan Hanafi, naik sekali, turun sekali. Ashadu an la ilaha illallah. Nah, itu Hanafi. Sedangkan Hambali naik telunjuk setiap menyebut lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Assalamualaika ayuhan nabiyu wa rahmatullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillah. Ashadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Jangan dipermasalahkan. Yang bergerak sekali sah, yang bergerak dua kali sah, yang bergerak sebut nama Allah sah, yang bergerak dari awal sampai akhir sah. Jadi yang masalah mana Pak Ustaz? Yang tak sembahyang. Kenapa dipermasalahkan itu? Di kampung tuh ada 100 yang sholat ke masjid, 5 yang 2 bergerak, yang 2 tak bergerak, yang 1 preman baru tobat. Bingung dia menengok orang berkelahi. Akhirnya dia mikir, dulu sebelum aku ke masjid tak ada orang berkelahi di luar masjid. Majlis dia di luar masjid dulu majlis paling solid. Meja 1, kursi 4. Kalau pak, balak 6. Tapi solid. Kalau ada satu yang sakit, oh yang lain datang bawa jeruk. Apa kabar friend? Apa kabar bro? Sehat? Sudah daftar BPJS? Perlu kami bawa ke puskesmas? Kenapa mereka gelisah? Karena sudah lama tak main. Tapi yang sholat ini tak ada peduli sama sekali. Jangan masalah ini dipermasalahkan. Ini masalah salaman setelah sholat aja kelahi gara-gara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh salaman-salaman. Salaman sebelum sholat boleh, salaman sebelum wudhu boleh, salaman begitu datang boleh, salaman setelah sholat kata Imam Nawawi boleh, tak masalah. Jadi yang tak boleh Pak Ustaz, sedang salat salaman itu tak boleh. Allahu Akbar, apa kabar Pak Ustaz? Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafa'ani berjabat tangan, illa mufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa. Saya bersalaman berapa kali sama bapak-bapak salaman. Tapi kadang orang ini itulah tak paham dia, asal sudah salaman dua kali, dua kali pula kita salaman. Aku pula salahnya dua tiga kali, bagus salaman, salaman, salaman, makin banyak salaman makin bagus, tapi utang tak lunas. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Pak Ustaz terganggu betul mata saya menengok kawan, telunjuk kawan di sebelah. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok tempat sujud. Allah Akbar. Mata ni waktu pas sujud. Apa pula tengok-tengok? Tengok pula cicak kawin. Apalagi dinding ni. Oh, masjid ini kalau matanya liar, apalagi sampai ke atas, macam diawar ya. Mata tak sujud. Tapi ketika telunjuk naik, mata menengok ujung telunjuk. Mata bukan menengok tempat sujud. Ketika telunjuk naik, mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok tu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini tengok telunjuk kawan pula. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh kan? Ah, ustaz nyindir cincin. Dah, saya pakai cincin. Kecuali saya tak pakai, baru bapak ibu tersinggung. Saya pakai. Datang jamaah bertanya, Pak Ustaz, ya, Ustaz pakai cincin. Pakai, batunya apa Pak Ustaz? Rubi, rubi merah. Katanya ada hasiatnya. Ada. Apa hasiatnya Pak Ustaz? Ini kalau saya pakai duduk di rumah makan, tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja, jangan makan. Tak salah. Apa salahnya? Ini orang mempermasalahkan yang tak masalah. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan rusak persatuan dengan masalah-masalah khilafiyah. Sore-sore hari Jumat, masjidnya sudah cantik, buat pengajian ibu-ibu wirid Yasin. Panggil ibu-ibu semua wirid Yasin antar kelurahan. Berapa desa semua Pak Cem? 10 desa. Andai satu desa 100 orang, 10 desa 1000 orang kumpul di dalam tablik akbar ramai-ramai. Oh, panggil ustaz penceramah, hadirkan tablik akbar ibu-ibu wirid Yasin, baca Yasin bersama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuranlah, pada waktu subuh dia sudah dapat ampunan Allah. Hadisnya sahih, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anul Azim. Jadi baca, tradisi-tradisi ini sudah baik dibuat oleh para ulama. Membaca Yasin tak salah. Baca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Pak Ustaz, boleh kami baca Quran untuk orang mati? Tak salah. Tapi nunggu orang mati baru buka Quran, masalah. Kalau tak ada orang mati, tak ada buka Quran. Dibuka, periksa matanya di akhirat, buka Quran cuma 3 kali. Pertama, matanya buka Quran waktu akad nikah. Kebetulan akad nikah pakai Al-Quran. Mana untuk mahar? Yang kedua, waktu ada orang meninggal. Yang ketiga, waktu dia sakratul maut, tak mati-mati. Dibukakan mati kota. Nikah pakai Quran, Quran disampul pakai kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati, dipaku 4 sudut. Aku nikahi engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati tunai. Ini cerita nikah pakai Quran, ini ceritanya dari mana ini? Saya penasaran, gimana ceritanya orang nikah pakai Quran? Rupanya Nabi sedang ceramah. Pas Nabi sedang ceramah, tegak seorang perempuan. Berani perempuan ini, gentlewoman. Tegak dia. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi, aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku berikan diriku untukmu, ambil diriku. Nabi tak ada komen, Nabi diam saja. Karena Nabi diam, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau sama dia, untuk aku saja. Tegak sudah 2 orang, satu perempuan, satu laki-laki. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin, carilah cincin besi untuk mahar. Cari cincin besi. Dia pulang ke rumah, dia cari-cari, dia buka lemari, tak ada cincin besi. Ini orang sudah susah, nekat pula. Cari kain. Dia cari rumah, dapat 1 kain. Ini kainnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk mahar. Kainnya berapa? 1. Kalau itu jadi mahar nanti dipakai istrimu, kau pakai apa? Tak ada yang lain, tak ada. Hal ma'aka minal Quran, apakah engkau ada hafal Quran? suratu kaza wa suratu kaza wa suratu kaza. Saya hafal surat ini, saya hafal surat ini, saya hafal surat ini, saya hafal surat ini. Kata Nabi, zawajetukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Coba tengok bunyi akadnya. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Tapi nikah bapak kemarin yang pakai Quran sah. Jangan gara-gara ceramah ini meningkat angka perceraian di kecamatan Merbau. Balik dari sini pulang, bu, ma, ternyata nikah kita bermasalah. Jadi maksud abang, izinkan aku nikah sekali lagi. Wah, marah pak camat nanti, rusak rumah tangga orang sejak ustaz ceramah kemarin. Nah, maka bukalah balik Quran yang sudah tak dibuka bertahun-tahun itu. Habis maghrib, maghrib mengaji. Berikut ini pemencetan tombol oleh Gubernur Provinsi Riau yang didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Masjid Agung An-Nur 2012. Mencet tombol namanya maghrib mengaji. Maghrib mengaji diliput oleh wartawan-wartawan. Alhamdulillah sudah 4 tahun maghribnya mengaji, anak-anak satu pun tak ada mengaji. Maghrib mengaji tak bisa main suruh. Mengaji, mengaji, mengaji, mengaji. Ayah kenapa tak mengaji? Ayah sudah dewasa. Dia harus dibawa ke surau. Saya ini orang kampung, makcik, bapak ibu. Saya ini dari desa. Saya dibawa emak saya ke surau. Pak Ustaz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini Alif-Alif. Saya belajar ngaji pakai alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, alif depan, U, A, I, U. Alif dua di atas, alif dua. Bukan macam anak sekarang. A, Bataba, Batata, Basaba. Pak Ustaz, ini anaknya. Ini alif-alifnya. Ini beras, Pak Ustaz, satu karung. Sama minyak lampu untuk guru mengaji zaman dulu. Belum ada PLN. Yang ini rotan. Dibelah empat. Nanti kalau anakku nakal, pukullah Pak Ustaz, aku ikhlas dunia akhirat. Begitu mendidik anak zaman dulu. Begitu yang lain ribut, Ustaz memukul, pulang ngadu ke rumah. Ma, tadi dipukul Ustaz, tengok sakit, mau tambah lagi. Dulu begitu. Oleh sebab itu, sekarang sudah zaman mau kiamat. Yang merusak kepalanya banyak, yang menghancurkan otaknya banyak. Narkoba, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Ditambah lagi tak boleh memukul, tak boleh menjewer. Saya bukan membela guru yang tak tentu arah, berkelahi di rumah sama suami murid yang dia hajar, itu tak betul. Tapi pukulan yang mendidik, salah satu pendidikan Islam. Maka orang tua mesti bekerja sama dengan guru. Jangan anggap guru itu musuh. Guru adalah lawan orang tua. Tidak sama sekali. Maka jaga persatuan ukhuwah Islamiah antara bapak wali murid dengan guru, antara pak camat dengan masyarakat, antara alim ulama dengan para dai. Ini semua menyatu. Kenapa? Karena beban yang ada di hadapan kita luar biasa besar. Ada aliran sesat, ada kelompok Syiah, ada kristenisasi, ada internet, ada televisi, macam-macam merusak kepala. Kalau kita tidak bersama, nanti akan hancur. Ustaz Abdul Somad biasanya ceramah megang mikrofon. Malam ini dikasih tiah megang mikrofon. Kenapa Ustaz Somad bisa megang mikrofon? Karena tangannya bekerja sama, walaupun bentuknya tidak sama, tapi bekerja sama. Ini tangan ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Tak sama dibuat Allah. Bayangkan kalau jari ini jempol semua. Mana bisa? Ini macam-macam. Ini ada pemimpin. Nah, ini pemimpin nih. Ini pemimpin, main tunjuk nih pemimpin. Pak camat nih tunjuk nih. Angkat sana. Bisa. Makanya pemimpin, main tunjuk. Kalau ada istri di rumah suka main tunjuk, nah itu dia pemimpin. Tuh. Lalu yang ini Pak Ustaz, ini anak muda. Yang ini pemimpin, yang ini anak muda. Karena anak muda tuh suka berhias-hias. Selanjutnya pemasangan cincin oleh kedua mempelai, kan di sini. Mana pula pemasang di sini? Yang tengah ini, yang tengah ini ulama. Ulama tak boleh miring ke kiri, tak boleh miring ke kanan. Dia harus mengayomi. Dia pohon beringin yang rindang. Orang bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Dia tak boleh memihak. Lindungi ini panas ini, lindungi ini panas, tak boleh. Dia harus tengah. Lalu yang ini, ini ibu-ibu ini. Pak Ustaz, gimana rasa bolu kemojonya Pak Ustaz? Mantap. Pulang ibu dari Bandung bawa batik. Pak, ini ada saya beli batik. Gimana Pak batiknya? Belum pernah saya menengok batik macam ini. Maksudnya buruknya. Suka dia begini. Nah, lalu yang ini siapa ini? Ini orang susah. Tapi dia mesti ada. Kalau dia tak ada, saya pengorek telinga. Kalau dia tak ada, saya pengorek hidung. Tak mungkin ngorek hidung pakai jempol. Mana muat? Artinya apa? Semuanya ada, semuanya berbuat, semuanya beramal. Yang kelingking tidak merasa hina, yang telunjuk tidak merasa lebih mulia, karena semua sedang berbuat. Nih, acara ini. Siapa yang paling hebat acara ini? Bintangnya Ustaz Abdul Somad. Waktu yang paling banyak untuk dia ceramah sudah 1 jam 20 menit. Pak Camat sebentar aja. Padahal acaranya dipimpin oleh Pak Camat. Buat tenda kata Pak Camat. Siapa yang paling berjasa di sini? Penyebar undangan. Siapa yang menyebarkan undangan? Lewat SMS, lewat undangan ke rumah-rumah, ke desa-desa yang datang kemari. Ada tak waktu dikasihkan kesempatan? Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari penyebar undangan. Tak ada. Dia memang tidak bermain di depan layar, tapi di belakang layar. Masalah pahalanya, belum tentu pahala Ustaz Abdul Somad lebih besar. Bisa jadi Somad tak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Dia riak. Ditengok orang banyak. Tiang. Tiang ini kan bagus. Tapi yang nampak di luar tiang apa? Cat. Yang paling murah, yang paling rendah, yang paling lembek, yang paling cat. Yang di luar cat. Yang paling kuat apa? Besi. Tapi besi di dalam. Dia tidak menunjukkan diri. Pernah Bapak Ibu nengok tiang besinya keluar? Kerikil ada di dalam. Tapi dia di dalam. Kata kerikil, kami yang kuat-kuat biarlah di dalam. Kata besi, biarlah kami dalam. Wahai cat putih dengan hijau, kaulah yang nampak di luar. Maka bekerja sama. Ada alim ulama, ada tokoh masyarakat. Semua ini bisa hidup bersama. Jangan dirusak karena masalah-masalah khilafiah. Yang satu zikirnya kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu zikirnya tak kuat. Tak usah kelahi. Yang zikirnya tak kuat dalilnya ada, yang zikirnya kuat dalilnya ada. Yang penting sama-sama berzikir. Karena kalau yang berzikir kuat dengan yang tak kuat kelahi, yang ketawa yang tak berzikir. Yang satu orang Muhammadiyah. Muhammadiyah doa iftitah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang sebelah sini orang NU. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Bukulah yang dua. Yang tengah preman baru tobat. Dia tak satu pun hafal. Dia sudah mau sholat serima saja. Mau Allahu Akbar kabiro, Allahumma ba'id. Tak baca iftitah sama sekali sah. Yang penting baca Al-Fatihah. Tak bisa dia bedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Semuanya wajib. Yang paling tinggi wajib. Di bawah wajib sunat muakkad. Di bawah sunat muakkad sunat. Kalau perintahnya kuat wajib, perintahnya tak kuat sunat. Antara wajib dan sunat, sunat muakkad. Kalau larangannya kuat namanya haram. Kalau larangannya tidak kuat makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Itu jangan dia taati. Yang sunat naik ke wajib, yang makruh naik ke haram. Sesak nafas orang. Nah, jaga kebersamaan, nasihat menasehati. Ustaz Abdul Somad nanti datang lagi ke Merbau, insyaallah datang. Kapan? Ustaz Fauzi sudah oke deal dengan saya datang lagi ke Meranti bulan Agustus 2017. Insyaallah. Apa maknanya? ustaz-ustaz yang lain akan tetap datang memberikan tausiah, ambil pelajaran. Subuh, subuh hari belum matahari terbit, orang sudah kelahi duluan. Allahumma dina fi man hadait. Yang satu, ah, saya tak mau ikut. Padahal masalah kunut subuh mazhab 4. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Yang nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Yang ketiga Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Yang keempat Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Yang pakai kunut subuh, yang tak pakai kunut subuh, 2-2. Yang tidak pakai kunut Hanafi dan Hambali. Nah, jadi lambang metal pula. Yang paling tua Hanafi, yang paling kecil Hambali. Hanafi dengan Hambali ini yang tidak pakai kunut subuh. Makanya Makkah tidak ada kunut. Kenapa? Karena Makkah itu mazhabnya Hambali. Saudara kita jamaah yang pernah pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, Maulana Zakaria, Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, itu mazhabnya Hanafi. Tapi mereka tak pernah mempermasalahkan, hei orang Indonesia, kalian harus ikut Hanafi. Tak, yang penting kalian sholat. Maulana Ilyas tak pernah mempermasalahkan masalah orang. Yang penting kalian, Hanafi tidak pakai kunut, Hambali tak pakai kunut, tapi Syafi'i dan Maliki pakai kunut. Saya di Maroko 2 tahun, di Maroko orang pakai kunut. Saya sendiri bermazhab Syafi'i, saya pun pakai kunut. Datanglah orang pengikut Hambali, saya ikut engkau wahai Imam Hambali, saya tidak pakai kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau saya sholat imamnya Syafi'i? Wah, muncul masalah. Saya ikut engkau, tapi sekarang saya sholat subuh imamnya Syafi'i. Gimana nih? Kata Imam Hambali, kalau imammu bermazhab Syafi'i, dia baca kunut subuh, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Allahumma dina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afain. Amin. Sekarang banyak orang tak paham. Kita imam baca kunut, Allahumma dina fi man hadait, enggak mau. Wa'afina fi man afain, kamu aja. Tak bisa begitu. Ini ada aturannya. Ju'ilal imamu liutamami. Imam diangkat untuk diikuti. Maka seserah. Tapi dalam masalah solat, kita ikut imam. Selesai salam, berzikir. Selesai zikir, berdoa. Tadi maghrib, imam kita berdoa. Habis isya, saya diminta pula jadi imam, saya berdoa. Doanya jangan panjang-panjang. Saya pernah hadir acara. Imamnya datang diundang tak tanggung-tanggung dari Jakarta. Sorbannya 3 lapis. Jubah panjang. Bagus, tak jadi masalah. Tapi ketika baca, saya tengok jam berdoa, 1/2 jam doa. Malam nuzul Quran. Pertama jamaah semangat, semua angkat tangan. Begitu sudah 5 menit, 10 menit semuanya turun. Nah, tak terlalu. Tadi ustaz doanya apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina. Selesai. Tapi bacanya pelan. Ini kadang ada imam ni cepat betul sampai tak bisa dihafal anak-anak kita. Allah maut. Maut. Itu doa itu sekaligus mendidik makmum. Saya tak pernah hafal doa itu. Tak pernah saya hafal doa itu pakai kertas dari buku, tak pernah. Lalu ustaz hafal dari mana? Waktu kecil-kecil dulu ke masjid. Imamnya baca, kita ingat. Maka kalau imam baca maghrib, subuh, zuhur, asar, anak-anak kita sholat, dia ingat. Nanti pulang ibu nanya, nah, coba baca doa imam tadi, nak. Allah maut. Kenapa begitu bunyinya? Entahlah, mungkin karena banyak korban perang di Irak sana. Ini proses pendidikan Bapak Ibu. Maka anak-anak ini kita didik. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak dia ke Mesir, sudah besar terbawa-bawa. Nanti dia jadi bupati, nanti dia jadi camat, nanti dia jadi kepala dinas. Dia tidak malu azan di kantor dinas. Dia tengok waktu masuk, dia datang, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak gengsi. Kenapa? Nanti sampai masanya dunia ini berputar, saya minta ini halal bihalal. Habis ini Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Zulhijjah, habis Zulhijjah satu Muharram, satu Muharram buat lagi tabligh akbar lebih besar daripada ini, undang orang banyak, buat lomba azan. Anak-anak kita akan semangat, mereka tidak lagi lari-lari main-main. Kenapa? Mereka semangat nunggu kira-kira dapat juara berapa, juara azan. Buat lagi untuk ibu-ibunya lomba marhaban, marhaba ayanur, pakai rebana. Karena sekarang sudah banyak yang meninggalkan tradisi ini. Dulu mengayun anak pakai marhaba, mempelai nikah marhaba. Sekarang anak keluar tak disambut pakai marhaba, disambut pakai keong racun kucing garong. Rusak sudah tradisi. Dulu acara khatam kaji sebelum malam menikah, ada acara khatam kaji. Artinya apa? Orang Melayu, istri-istri orang Melayu, anak-anak gadis di bumi lancang kuning, sebelum ibu rumah tangga, sebelum jadi emak, sebelum jadi istri, dia sudah khatam Quran. Maka jangan heran anak-anaknya pun bisa hafal surat-surat pendek. Kenapa? Karena dia sudah belajar membaca dari ibunya. Ayahnya kapan? Ayahnya lebih cepat khatam Quran, sebelum bersunat, sebelum berkhitan sudah khatam Quran. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dari wadduha sampai ke An-Nas, habis itu baca Al-Fatihah, membaca doa khatam, lalu guru dikasih ayam panggang pakai pulut kuning. Dengan ini kuserahkanlah anak ini kembali. Dulu ibu menyerahkannya tak pandai mengaji, sekarang kubalikkan dalam keadaan menghafal Al-Quran. Bahagia dengan apa? Kebersamaan. Habis 5 ulat ceramah saya 90 menit, 1 jam setengah. Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok jam dan kaki saya kesemutannya sudah minta ampun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, diminta mengucapkan doa. Di sini ada orang-orang soleh, ada ibu-ibu yang lidahnya senantiasa basah berzikir, ada bapak-bapak yang hatinya bersih. Nanti bapak ibu pulang ke rumah, ada yang nanya, apa acara tadi tabligh akbar bersama Pak Camat dan tokoh masyarakat Meranti? Siapa yang ceramah? Ustaz. Siapa namanya? Kul wallahu ahad, Allahu samad. Apa isi ceramahnya? Ada 5. Apa yang 5 itu? Itulah tak lain ingat apa kata dia. Ada 5 kata dia. Tapi kalau bapak ibu tak ingat, jangan bilang tak ingat. Apa isi ceramahnya? Ada 5. Apa yang 5 itu? Itulah. Itu kenapa tak datang? Gitu caranya. Marilah kita tutup dengan baca doa. Al-Hazihniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين, berikan kami keselamatan dalam agama kami ya Allah. Wa'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami. Waziyadatan fil ilmi, tambah ilmu kami. Wabarakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wataubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati. Warahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wamaghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alayna, Allahumma hawin alayna, Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu cicit keturunan kami. Wali man hadarana, yang hadir dalam majlis malam ini. Wali man ghaba anna, yang tak datang karena uzur syar'i. Wa liman ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Wa li a'immatina, para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami, khususnya kecamatan yang dipimpin oleh Bapak Wan Abdul Malik. Selamatkan daripada malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba. Bersihkan dari segala perbuatan mungkar dan keji, ya Allah. Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina, jadikanlah ucapan terakhir kami ketika ajal kami sampai, saat Israel mencabut nyawa kami, saat kami terbang yang dikelilingi anak dan istri kami, saat itu yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.